Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 21 dari surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِئْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيلٍ. Mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 21 ini menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan menyalahkan orang lain bila akhirnya kita tidak mau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kata kunci yang perlu kita nyatakan bahwa firman Allah adalah benar dan kata-kata yang disampaikan Allah dalam Al-Quran adalah benar, sehingga mendengar dan mengikuti apa yang tertuang dalam Al-Quran adalah suatu solusi tidak saja di akhirat tapi juga di dunia ini. Kita menemukan ayat 21 ini bagaimana orang yang mengikuti orang-orang yang sombong, walaupun yang mengikut ini lemah, tapi kelemahan dia tidak bisa menjadi argumentasi agar dia dapat selesai di neraka dan masuk ke dalam surga. Tentu saja ayat 21 dari surat Ibrahim ini terkait erat dengan kaum kafir. Kaum kafir yang pandai, yang berkuasa mempengaruhi orang yang bodoh, lemah, tidak berkuasa untuk tetap dalam kekufurannya. Kekufuran yang dilakukan oleh kaum kafir yang berkuasa tidak menyebabkan dia dapat selamat. Dan begitu juga kaum kafir yang lemah tidak berkuasa karena kekafirannya juga tidak dapat selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu pernyataan yang disebutkan oleh mereka, "Law hadana Allah lahadainakum." Kalau Allah memberi petunjuk bagi kita, maka kami pun akan memberi petunjuk kepadamu. Petunjuk di akhirat tidak berguna dan tidak bermanfaat. Alhamdulillah, kita masih hidup di dunia, gunakan petunjuk itu dan jadikanlah petunjuk Allah sebagai petunjuk sehingga kita dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Kita minta penjabaran dan pendalaman ayat 21 dari surah Ibrahim. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali ayat ini untuk kita perhatikan secara lebih mendalam, karena ini merupakan informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kita mati. Akan ada satu saat di mana kita semua dikumpulkan, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada manusia terakhir yang merasakan bagaimana dahsyatnya datangnya hari kiamat. Semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dan semua pada saat itu dengan masing-masing kondisinya. Wabarazulillahi jami'a, ya. Ini menginspirasi kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, bagaimanapun kita mati, semua kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir jauh ke depan, memiliki visi yang jauh ke depan, di mana dia berbuat untuk nanti kepentingan di hari kiamat, pada saat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan orang yang tidak cerdas atau orang yang bodoh adalah dia berbuat suka hatinya, melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan tindakan-tindakan maksiat yang memancing kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia tidak akan merasakan azab itu di dunia, tapi nanti di padang mahsyar dia akan merasakan suatu kekecewaan yang sangat mendalam. Faqalat du'afa ulil ladzina istakbaru, ya. Di sini juga Allah menggambarkan bagaimana akan terjadi dialog antara orang-orang yang disesatkan dengan orang-orang yang menyesatkan. Yang menarik di sini adalah ternyata nanti di padang mahsyar tidak ada dialog yang terjadi antara orang orang ahli neraka dengan orang mukmin yang menjadi ahli surga, ya. Yang terjadi adalah mulai mencari kambing hitam. Inilah yang akan terjadi. Faqalat du'afa'u lil ladzina istakbaru, ya. Orang-orang yang disesatkan akan mengatakan kepada orang-orang yang menyesatkannya, kami sudah mengikuti kamu, maka bisakah azab yang akan kami terima itu dikurangi sedikit, ya. Dan yang menarik adalah ternyata jawaban mereka tidak bisa, kita sama-sama masuk neraka, oleh karena itu kita akan sama-sama merasakan betapa dahsyatnya azab neraka. Para pendengar rahimakumullah, ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kelak nanti orang-orang yang sesat di dunia itu akan bertengkar dengan sesamanya. Ya, tidak ada cerita pada saat itu saling bantu membantu, tetapi bagaimana melepaskan luapan perasaan dan kekecewaan karena dia merasa dia disesatkan. Oleh karena itu orang yang menyesatkannya bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadarnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Orang-orang yang menyesatkan akan berkata kepada orang yang disesatkannya, kamu sebenarnya sudah diberikan hidayah, ya. Anahnu sadarnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum, sudah diberikan hidayah, sudah ada petunjuk dari Allah. Setiap hari mengumandang azan di masjid, ya. Sudah cukup, bukan kami yang salah, tapi kamu sendiri yang memang mau sesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari raya kurban sudah disediakan, orang berkurban, tapi tidak juga dia sadar-sadar, malah berusaha untuk pura-pura jadi orang miskin menerima daging kurban, ya, meminta kesana kemari. Ini namanya sudah sesat. Jadi mari sekali lagi kita jadikan ini sebagai pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ya. Ayat ini adalah mengingatkan kita tentang Yaumul Bi'sah. Yaumul Bi'sah itu adalah hari kiamat, yang mana hari itu dibangkitkan dengan Allah membahasakan dalam firman-Nya wabarazu lillah. Arti kata wabarazu ini Allah bangkitkan siapa saja yang di dalam kubur. Faqalat du'afa dibahasakan di sini. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, yaitu inna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillah. Ini adalah pertanyaan bahwasanya orang-orang yang sombong tidak akan dapat menghindari azab. Maka ditanyakan di sini bahwasanya mereka sudah tidak dapat lagi meminta pertolongan, disebabkan ayat ini menggambarkan bagaimana nanti terjadinya pada hari kiamat kelak nanti, bagaimana orang-orang yang sombong yang mana tidak pernah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengatakan bahwa orang-orang yang sombong, yang tidak pernah mendengarkan perintah Allah, yang selalu kufur kepada Allah, mereka ingin berbuat taat. Taat dibahasakan di sini adalah amsabarna. Qalu law hadana Allah la hadainakum. Sawa'un 'alaina ajazi'na amsabarna. Mereka ingin berbuat taat, tapi ini posisi mereka sudah di hari kiamat, sudah dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah di dalam api neraka. Mudah-mudahan dengan ketaatan ini, kata mereka yang sombong tadi yang tak pernah melaksanakan perintah Allah, maka mungkin kita akan mendapatkan nasib kita sebagaimana yang dibahasakan dalam Al-Qur'an ini tadi, adalah orang-orang yang du'afa, yang selalu menjalankan perintah Allah, yang selalu mereka berbuat keji kepada mereka, berbuat yang tidak baik sehingga mereka itu merasakan lemah pada saat hidup di dunia. Dan tapi mereka ini adalah orang-orang yang sabar sehingga mendapat posisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ingin bersabar sebagaimana orang-orang yang du'afa tersebut. Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna. Kata Allah, mereka mau sabar atau tidak, malana min mahis. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Artinya tetaplah mereka di dalam api neraka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Artinya taat kita, sabar kita, taat kita itu tidak ada manfaatnya lagi. Malana min mahis, tetaplah kata Allah. Udahlah. Tak usah lagi minta-minta, tak usah lagi berdoa. Kalau sudah di dalam api neraka, itu sudah memang tempat mereka karena layak sebagaimana yang mereka telah langgar perintah Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana Ustaz Fajrul Haq. Bila ini terjadi dialog antara orang kafir yang kuat dan yang lemah, maka sebenarnya juga kita menemukan dialog antara orang penghuni surga dengan penghuni neraka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 44 disebutkan, wanada ashabul janna ashaban nar angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am. Penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, apakah kamu menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami adalah benar. Maka penghuni neraka mengatakan, benar, kami juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Artinya apa? Di samping dialog antar penghuni penduduk neraka, juga terjadi dialog antara penghuni penduduk surga dan penghuni penduduk neraka. Itu satu hal. Yang kedua, dalam pelajaran penting di sini, bahwa jangan menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, bahwa orang yang beriman kepada Allah, walaupun telah melakukan dosa besar, kalau dia bertobat, maka tobatnya telah menghapuskan kesalahan dari dosa besar yang telah dia lakukan. Kalau dia melakukan dosa besar atau terbiasa dengan dosa kecil dan belum juga bertaubat, maka boleh jadi Allah memaafkannya atau boleh jadi Allah memasukkannya ke dalam api neraka sebagai proses untuk pembersihan sebelum akhirnya dia masuk ke dalam surga. Namun ayat ini secara pure dan jelas menyatakan bagi orang kafir kufur kepada Allah, maka neraka adalah tempatnya dan dia dan tiada tempat untuk melarikan diri dari neraka tersebut. Mudah-mudahan iman kita bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman. Saya Arifin dan Ustaz Perdana serta Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.